างโพลคูลายูgerimis singgah mencurah debu gambaran sebuah rindu yang sedang mengguris kalbu biarpun kau jadi hero, tak semesti macam hang tua. ada orang lain maju. Kita masih kebingungan mencari arahnya. Tanya diri, tepuklah selera. Lontarkan sahaja keangkuhan diri sendiri. Jangan jadi mancing. Sedang berlari tersentuh api, hampir aku jatuh ke dada bumi. Kau takkan mengerti yang ku alami. Separuh zaman aku mengira, oh duri-duri. Ingin meneroka pintu asmara, mau memahami segala duka. Lukisan yang putih sesuci warnanya, seperti arca yang dicari makna. Tidak, tidak sama. Hari yang berganti agar aku mengenali diri. Jangan biarkan aku hilang dari matamu. Demi rindu, demi cinta. Oh, asmara. Tidakkan terusik bisa yang bisa, walaupun tersisih di ujung waktu, walaupun dibuang ke jurang yang dalam, tidakkan sama. Asmara, tajam duri-duri, masihkah berpisah di dalam asmara? Semula.

Di dalam rongga yang terbuka ini masih ada ruang yang kosong untuk kau mewarnai laman agar kembali bersinar. Tiada siapa yang bisa menghalang kejujuran yang kau pendamkan. Hanyalah kau saja yang tahu indah istana cintamu. Kau ada di sisi. Hanya satu serikandiku, harapan bertandang penuh kesatuan. Bagaikan bulan di ribang, gerak di laman tak perlu sebagai dulu. Aku hanya pengembara membawa seribu mana di jari layar pijar. Kita tak punya waktu bercanda dan berkasih bagai dulu. Yang sakti, yang sakti. Aku hanya bercerita. Kau pandanglah dengan mata di jalan yang berbatu. Kita tak perlu tunggu menangis dan merintih bagai dulu. Bumi mana dipijak, mana debu-debu berterbangan arah tidak menentu dan kembali di sini. Di jalan yang berbatu kita tak ikatan ini. cinta. Hatiku ini sayang, tak mungkin berubah selagi kau berpegang teguh pada janji. Setiap kata yang terucap, setiap nada yang tercipta hanyalah untukmu, satu tak terpisah. Seribu tahun takkan mungkin bisa menguraikan sebuah cinta yang kau beri untuk terucap. Setiap nada yang tercipta hanyalah untukmu, satu tak terpisah. Seribu tahun takkan mungkin bisa menguraikan semua cinta yang kau beri. Tiada yang lain mengusik hati. Terlalu degil dalam jurang cinta tidak sedih. Seperti gurauan menyendakan perasaan, akhirnya kita yang lemas dalam lautan hayalan. Menakutkan lantas itu saling salah menyalahkan, melindungi kesilapan. Aku bercermin di kacamata hitammu saat itu. Seperti gurauan menyendakan perasaan, akhirnya kita yang lepas dalam lautan hayalan. Menakutkan lantas itu saling salah menyalahkan, melindungi kesilapan. Senjatamu mengupas pribadiku. Aku bercermin di kacamata hitammu saat itu.